السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung. Khususnya ketika Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Itu seafdal-afdalnya nikmat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Dan gak ada nikmat yang lebih indah daripada itu. Dan taufik dari Allah SWT sehingga kita bisa duduk dan beribadah. Bahkan setiap hari itu adalah anugerah yang harus kita jaga. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, man burika lahu fi syai'in falyalzamhu, barang siapa yang diberikan kesempatan untuk mengerjakan sebuah amalan dan dia diberkahi di situ, kesempatan itu ada, Allah mudahkan dan itu adalah kebaikan, dan dia pun juga bisa ngerjainnya. Bisa menjalaninya. Maka kata Abdullah bin Umar, falyalzamhu, maka konsistenlah dalam amalan tersebut. Jangan pernah ditinggal. Luzum gitu loh. Selalu kerjakan amalan itu. Jangan ditinggal. Karena gak mudah untuk bisa dapat amalan kayak begitu. Itu butuh taufik dari Allah. Butuh kemudahan dari Allah. Lalu juga enggak mudah juga bagi kita. Belum tentu ada amalan terus kita bisa. Ada peluang mengerjakan amalan tapi kita enggak bisa. Ya banyak banget contohnya ya. Ada sebuah lembaga pendidikan membuka kesempatan agar kita punya andil pahala dengan menginfakkan harta kita di sana, tapi pas kita nggak punya duit, itu peluang ada tapi kita nggak punya uang, gitu. Kita nggak punya uang. Ada di sebuah daerah atau desa terpencil butuh seorang dai atau ustadz, tapi kita nggak punya ilmu agama. Itu kan kesempatan besar, tapi nggak ada. Kita nggak punya skill, kita nggak punya kemampuan. Nah begitu Allah subhanahu wa ta'ala membukakan sebuah amalan buat kita dan kita bisa ngerjainnya, terus sarana pun juga dibukakan, dimudahkan. Dulu susah banget datang ke kajian karena harus datang ke majelis beberapa tahun yang lalu. Sekarang Allah udah mudahkan, Anda bisa ikut kajian dengan punya koneksi aja. Dan itu gak semua orang bisa dapat akses begitu. Orang tua kita atau kakek nenek kita dulu mau punya duit kayak apapun terbatas, hadirin. Sekarang nih gampangnya minta ampun. Nah, kalau Allah berkahi gitu loh, Allah mudahkan, Allah segala macam. Artinya Allah kasih semua segala macam itu. Falyalzamhu. Itu dikerjakan dan jangan pernah ditinggalkan. Itu kata Ibnu Umar. Karena kalau kita tinggalkan, kita gak bersyukur, nanti Allah balikkan semua keadaan. Ya kalau lo kasih keberkahan di sebuah titik kebaikan, sebuah kotak amal soleh, fal yalzamhu, maka komitlah gitu, istiqomahlah, konsistenlah, dan jangan ditinggalkan. Itu kaidah. Banyak kata para ulama, apabila pintu kebaikan itu terbuka, maka masuklah, karena Anda gak pernah tahu kapan pintu itu tertutup. Dan kalau tertutup, apakah dibuka lagi buat Anda? Kita gak pernah tahu. Maka begitu ada depan mata dan kita bisa ngerjain segala macam, udah, bismillah, jalanin aja. Itu tuh, hadirin Allah muliakan. Jangan pernah remehkan, karena sebuah amalan yang hari ini kita anggap dengan mudah, kita kerjakan belum tentu tahun depan mudah kita kerjakan. Jangan tahun depan, belum tentu 6 bulan lagi mudah kita kerjakan. Jangan 6 bulan lagi, belum tentu sebulan lagi mudah kita kerjakan. Jangankan sebulan, belum tentu minggu depan mudah kita kerjakan. Jadi mumpung ada kesempatan, luzum jaga tuh amalan. Jaga. Kan begitu, hadirin. Karena kita gak pernah tahu. Tapi pastinya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Kalau bersyukur, ditambah sama Allah. Wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kufur, nikmat azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Maka sekali lagi, jangan pernah disia-siakan. Jangan pernah disia-siakan. Karena begitu disia-siakan, kita gak pernah tahu apa apakah dibukakan lagi atau enggak, masih bisa atau enggak. Dan akhirnya penyesalan tinggal penyesalan, hadirin. Penyesalan hanya sebuah penyesalan. Ada yang bisa diperbaiki, ada yang gak bisa diperbaiki. Wallahu ta'ala, itu nasihat yang dalam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an. Hadirin, jaga kesempatan yang Allah berikan kepada kita, minta selalu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Lalu jaga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, dan Rasulullah adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang istiqomah berjalan di pondongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masih bersama hadis Ibnu Umar. Kembali bersama Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim, muslim itu saudara muslim yang lain, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, dia tidak menzaliminya dan dia tidak menyerahkannya. Nah, kita tadi kita sudah sampai dan tidak menyerahkannya. Apa arti tidak menyerahkannya, hadirin? Apa tidak menyerahkannya? Muslim itu enggak menyerahkan saudaranya, apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya itu muslim itu enggak menyerahkan saudaranya ke orang yang akan menzalimi saudaranya tersebut. Jadi dia enggak akan menyerahkan saudaranya ke pihak yang akan menzalimi saudaranya. Itu. Bahkan dia dituntut untuk melindungi saudaranya. Itu maksudnya. Menjaga saudaranya dan membela saudaranya. Itu muslim. Melindungi, menjaga, dan membela. Dan kata para ulama, wala yuslimuhu ini mencakup dua hal. Yang pertama, dia tidak menzalimi saudaranya. Dan yang kedua, dia tidak menyerahkan saudaranya agar dizalimi oleh orang lain. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi ada dua unsur, dia tidak zolimi saudaranya dan dia juga tidak membuat saudaranya dizolimi oleh orang lain. Dia tidak serahkan. Makanya para ulama kita mengatakan wajib bagi kita untuk membela saudara kita dari sisi kehormatannya, diri dan tubuhnya, dan hartanya. Gitu hadirin. Artinya apa? Itu tadi, jangan biarkan saudara kita itu kehormatannya dirusak oleh orang lain. Makanya ulama kita mengatakan apabila kita mendengar seseorang menggibahi saudara kita, kita harus bela, gak boleh diam aja. Itu maksudnya. Jangan kita serahkan kehormatan saudara kita dirusak, dibicarakan. Jangan biarkan karakter saudara kita dibunuh oleh orang lain, gak boleh. Selama kita mampu, Nah, ini seringkali kita alami, hadirin. Kita memang enggak gibahin saudara kita, kita enggak fitnah saudara kita. Tapi jelas-jelas ada orang bicarakan saudara kita depan kita dan kita diam aja. Nah, ini enggak bertentangan dengan hadis ini. Enggak boleh diam aja. Enggak boleh diam aja, berarti itu bukan saudara. Saudara mana ada diam aja? Emang kalau adik kita dijelek-jelekin orang depan kita, kita diam aja? Kakak kita dijelek-jelekin orang depan kita, diam kita? Nah, begitu juga. Karena orang jelas-jelas jelekin saudaranya, sahabatnya, temannya, dia diam aja. Gak boleh dia diam aja, hadirin. Gitu. Walaupun misalnya yang disampaikan benar, itu kan ghibah, tapi benar sih Ustaz. Oh, itu ghibah. Kita harus bilang, tolong jaga lisan kita, jangan kita bicarakan orang lain. Kalau benar itu urusan dia dengan Allah, sepengetahuan saya dia baik. Tapi kalau itu benar itu urusan dia dengan Allah, gak ada urusan kita bicarakan dia. Itu hal penting. Kita harus jangan serahkan. Atau uang, kita tahu nih orang mau nipu saudara kita, terus kita diamkan. Anda kasih tahu, jangan serahkan uang Anda, jangan investasi di situ. Itu gak benar. Jangan diam aja udah, biarin. Wala yuslimu, jangan serahkan saudara Anda ke orang yang menzalimi dia. Kalau kita tahu bahwa ini penipuan, sampaikan dari awal, ini penipuan loh. Kalau kita udah sampaikan dia tetap ngotot, itu urusan dia dengan Allah. Itu ya resiko dia tanggung sendiri, tapi sampaikan. Sampaikan. Dan kita juga enggak boleh fitnah. Kalau salah itu kita tanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dia nipu Anda loh. Kalau ternyata dia enggak nipu, berarti kita yang masuk ke lubang dosa besar, kita fitnah orang tersebut, padahal dia gak mau nipu. Dan fitnah itu dosa lebih parah daripada ghibah. Jadi kita pun juga harus hati-hati. Jadi jangan jebloskan saudara kita, tapi kita juga harus clear, harus jelas. Jadi jangan serahkan saudara kita. Untuk kita tahu dia akan disakiti oleh itu, jangan buka akses buat orang tersebut. Kalau itu kezaliman, karena gak boleh seperti itu. Sebagaimana kita gak mau digitukan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia inginkan untuk dirinya sendiri. Hadirin Allah muliakan. Jadi sebagaimana kita inginkan itu, kita juga harus inginkan saudara kita mendapatkan hal tersebut. Dan hati-hati tentang masalah ini. Dan salah satu hal yang sering itu tadi, seringkali kita tuh diam aja ketika saudara kita dibicarakan oleh seseorang depan kita, dan kita gak ada upaya untuk ngebela kehormatan saudara kita tersebut. Kita biarkan karakternya dibunuh, kita biarkan difitnah atau digibah. Dan itu gak boleh, haram. Nah, kita karena dosa ghibah juga, sebagian ulama mengatakan demikian. Karena ghibah itu enggak akan bisa terwujud kecuali ada pendengar. Coba kalau enggak ada pendengarnya, itu bukan ghibah. Itu mungkin gangguan jiwa, dia ngomong sendiri. Ghibah itu harus ada pendengar, hadirin. Makanya hadirin Allah muliakan. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, simak baik-baik hadis ini, hadis dari Imam Ahmad. Man dhab'an 'irdi akhihi bil ghibah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya di saat saudaranya enggak ada. Di saat saudaranya enggak ada. Jadi ada orang ngejelek-jelekin saudara kita. Bisa itu benar, apa bisa itu bohong, itu fake. Pokoknya ngejelek-jelekin saudara kita, menjatuhkan kehormatan saudara kita. Lalu kita bela. Jadi orang jelek-jelekin kita bela, mendzaban irdi akhi, kita bela. Kita bilang, tolong jaga lisan. Ini enggak boleh. Setahu saya dia baik. Dan saya gak mau dengar tentang dia. Kalau memang benar dia lakukan, kenapa Anda gak bicara langsung aja ke dia? Kenapa bicara ke saya? Bicara langsung aja ke dia. Saya gak mau dengar. Ini haram. Kita harus jaga kehormatannya. Tapi ini benar, bicara langsung ke beliau. Kan bisa hubungi beliau kan? Oh, tapi aku gak bisa, usaha dulu. Karena gak ada gunanya Anda bicara sama saya. Saya gak punya kapasitas untuk itu. Dan bila dia tuh baik, setahu saya dia baik. Nah, sebab kadzalik wallahu hasib wa la nuzaki alai ahad, kita kan sudah diajarkan. Menurut pernyataan saya dia baik, dan saya tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang paling bisa menilai dia. Jadi enggak boleh diam aja, jemaah. Haram, dosa. Kita diam kita dosa. Jadi, oh gua enggak enak, ya udah berarti lo dosa gitu. Kita lanjutkan. Barang siapa membela kehormatan saudaranya ketika saudaranya enggak lihat, nggak tahu, nggak ada di sana, lagi nggak ada saudaranya, simak baik-baik. Kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Maka Allah wajibkan Allah bebaskan dia dari api neraka. Terjemahnya terlalu etalak ya, bahasa simpelnya Allah pastikan dia, Allah bebaskan dari api neraka. Gitu. Jadi pasti haqqan 'ala Allah, haqqan ta'ala Allah itu secara terakhir bisa dikatakan wajib. Jadi Allah wajibkan dirinya untuk membebaskan orang tersebut dari api neraka. Jadi Allah pastikan dia masuk neraka, dia masuk surga. Kalau dia bela kehormatan saudaranya. Kalau dia gak diam aja. Jadi ketika kita diam aja pada saat saudara kita dijelek-jelekin, teman kita dijelek-jelekin, saudara kita dijelek-jelekin, sahabat kita dijelek-jelekin, atau guru kita dijelek-jelekin, kita diam aja, maka kita gak dapatkan hadis ini. Dan kita kena dosa. Dosa mendengarkan ghibah. Dosa membuat ghibah itu terwujud. Dosa tidak menolong saudara kita. Dan dosa menyerahkan saudara kita menjadi bulan-bulanan orang tersebut. Saudara kita dilecehkan oleh orang tersebut. Itu dosa. Padahal kalau kita membela kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar, Allah wajibkan dirinya untuk memerdekakan dia dari api neraka. Jadi malah siapa ngebela? Temennya, sahabatnya, saudaranya, itu keluarganya, keluarga besarnya, dibilang kamu jangan, atau tetangganya misalnya, tetangganya dijelek-jelekin, tolong saya tetangga dia, kamu jaga lisan. Atau muridnya, muridnya dijelek-jelekin orang, atau gurunya, gurunya dijelek-jelekin orang, orang tuanya dijelekin orang, dia diem aja, subhanallah, orang tuanya. Jadi kalau orang gurunya atau orang tuanya dijelek-jelekin, dia diem aja, aduh berat itu hadirin. Orang yang punya jasa sama dia jadi dijelek-jelekin, dia diem, apalagi orang lain. Orang punya jasa besar sama kita, dijelek-jelekan anak kita, diam aja. Dan itu gak boleh. Wala yuslimu, jangan serahkan kehormatan saudara kita jadi bulan-bulanan orang. Gak boleh. Dan kita gak usah marah-marah emosi juga, tolong jaga lisan. Itulah seorang mukmin. Makanya hadirin Allah muliakan, Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan, rahimahullah, dan kita tahu Ibnu Mas'ud adalah salah satu sahabat yang alim, yang ulama. Beliau pernah menyampaikan, maniktiba indahu, jadi maniktiba indahu mu'minun fanasarahu, barang siapa yang mendengar saudaranya digibahi atau seorang mukmin digibahi di hadapannya, di sisinya, seorang mukmin digibahi di hadapannya atau di sisinya, fana sarahu, lalu dia bela saudaranya, dia tolong saudaranya, dia cut, dia nggak diam aja, dia bela, dia tolong. Dia hentikan, dia tolong, nasfanasar, ditolong, jazahullahu bi khairan fid dunya wal akhirah, maka Allah akan berikan kebaikan buat dia atau karena perbuatannya tersebut di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Jadi dia akan dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. وَمَنْ أُكْتِيبَ إِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْسُرْهُ جَزَاهُ اللَّهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ شَرًّا. Dan barang siapa yang mendengar mukmin atau saudaranya digibahi di sisinya, digibahi di sisinya, lalu dia tidak menolong, dia diam aja, dia enggak bela, dia diam aja, bahkan dia menikmati mungkin, jazahullahu biha fid dunya wal akhirah syarra, maka Allah akan berikan keburukan di dunia dan di akhirat gara-gara dia diam aja tersebut. Allah akan berikan balasan keburukan buat dia di dunia dan di akhirat gara-gara dia diam aja. Ingat, di sisinya, benar-benar depan kita, dibicarakan di depan kita, kita harus bela. Dan bela bukan dengan ngaros, dengan kekerasan, dengan apa aja. Tolong jaga lisan. Saya nggak mau dengar. Nah, dari sinilah kita sadar bahwa jamaah sekalian, diam ketika saudara kita kehormatannya dibicarakan, dilecehkan, seterusnya, digibahi, apalagi difitnah. Difitnah ini nggak benar. Difitnah, terus kita diam aja. Maka ada resikonya kita berdosa dan kita akan dapat keburukan di dunia dan di akhirat. Ini yang dilupakan oleh kita seringkali. Akhirnya dengan dalih nggak enakan, nggak mau buat masalah, akhirnya kita diamkan. Padahal itu nggak mau buat masalah dengan mengundang masalah baru ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita. Karena kalau kita diamkan, lihat kata Abdul bin Mas'ud, Allah akan berikan keburukan di dunia dan di akhirat. Allah akan kasih kita keburukan di dunia dan di akhirat gara-gara kita diam, saudara kita diomongin depan kita. Ingat, mukmin loh, mungkin kita gak punya hubungan baik dengan dia, mungkin dia bukan sahabat yang sering kali ketemu, tapi dia mukmin, diomongin depan kita. Nah, jangan, itu akan kita kena jemaah, kena kita nanti. Ini masalah pahala dan dosa. Masalah pahala dan dosa itu para sahabat gak berani sembarang ngomong kecuali dengan wahyu. Dan Allah SWT mengatakan dia akan dapat kebaikan di dunia akhirat kalau dia tolong, dan dia akan dapat keburukan di dunia akhirat kalau dia diam aja. Makanya seringkali kenapa kita diam aja? Karena kita hanya berpikir kalau gue ngomong atau kalau aku bicara nanti suasana gak enak lagi, nanti aku ini. Dia lupa kalau dia diam aja suasana lebih gak enak lagi buat kehidupannya. Dia kan kena. Dan sedangkan kalau dia bela, Allah berkahi, mungkin dia tuh orang gak nyaman sama kita, tapi Allah tolong kita nanti. Dan ulama mengatakan gini loh Adin, orang yang membicarakan pihak lain depan kita, maka potensi besar dia akan bicarakan kita di hadapan pihak lain. Kan itu polanya, itu kulturnya. Orang yang membicarakan pihak lain di hadapan kita, maka peluang yang sangat besar ke depan dia akan bicarakan kita depan, bahkan mungkin sudah pernah bicarakan kita. Artinya dengan orang seperti itu harus bersikap tegas dan santun, tetap tegas dan baik. Mohon maaf, gak bisa. Karena gibah itu pola, hadirin, pola. Kalau dia bicara depan kita, kita bukan satu-satunya orang. Dia kan bicara dengan depan A, depan B, depan C, depan dan kita. Cuman kita nggak tahu aja. Jadi kalau ketemu orang kayak gini, ini pola ini. Dia akan bicara ke yang lain. Ya udah di-cut. Karena kalau enggak, kita dosa, kita enggak nolong saudara kita, kita akan punya masalah di dunia sebelum di akhirat. Lalu kita pun nanti akan jadi korban gibahannya juga. Kita akan jadi korban. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi jangan serahkan saudara kita, baik dari sisi harta. Kalau kita tahu saudara kita mau ditipu orang, mau dipermainkan orang, maka kasih tahu, selamatkan. Atau hal yang kecil lah gitu loh. Seringkali kalau kita jalan di ruang publik gitu, ada orang lagi pakai tas ransel, terus resletingnya, tasnya tuh kebuka. Dan kalau dia begitu, sangat rentan ada orang ngambil sesuatu dan dia gak tahu. Kasih tahu, mohon maaf mas, tasnya tuh kebuka. Oh iya, itu hal sesederhana itulah. Jangan serahkan dia jadi korban kezaliman. Kasih tahu, kalau itu tas kebuka, hati-hati mas. Atau ada barang dia jatuh, ambilkan, kasih ini mas. Diri orang atau diri saudara kita jangan serahkan. Kita lagi lihat misalnya ada teman kita atau sahabat kita lagi berhadapan dengan 1, 2, 3 orang yang kita gak kenal atau digerumunin gitu loh. Ya jangan ditinggalin, turun. Jangan sampai dia dizolimi orang. Loh ini ada si Fulan nih, loh. Kok ada, dia lagi bicara, kayaknya kan kelihatan nih. Kayaknya ada ketegangan atau kayaknya ada serius nih. Ada 2 atau 3 orang. Oke, kita cek dulu. Tanya aja, mohon maaf. Semua baik-baik aja. Pembicaraan private. Atau ada yang bisa saya bantu, kan gitu. Jangan udah main jalan aja. Itu bukan saudara. Saudara itu turun. Jangan layus wala yuslimu. Jangan serahkan. Terus yang sering banget kita yang terjadi di lingkungan di pergaulan kita, jangan biarkan saudara kita diomongin orang. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Kalaupun itu benar dan saudara kita salah, Anda bilang ke mereka, bicara aja langsung sama orangnya, kasih nasihat yang baik. Kita ngomong gini nggak menyelesaikan masalah. Itu kalau benar, kalau salah fitnah. Dan kalau benar ghibah. Allah Ta'ala bisa. Dan kalau kita benar-benar hidup dengan value seperti ini, betapa berkualitasnya kita dan betapa berkahnya kehidupan kita dan betapa setianya kita sebagai teman, sebagai sahabat dan sebagai saudara. Dan lingkungan jadi kondusif. Dan orang yang mau gibahin, mau itu nggak dapat pendengar, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Allah Ta'ala misal ini bisa disampaikan, kita buka sedikit waktu dengan untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi mendapatkan kenikmatan nikmat kubur dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ustaz, keluarga ustaz dan tim mendapatkan perlindungan Allah, keridhaan Allah serta keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Afan ustaz, izin bertanya, bagaimana menyikapi orang tua yang terkadang suka gibah teman kantor kepada anaknya? Anaknya sudah pernah mengingatkan baik secara pelan-pelan maupun sudah menjelaskan jika gibah sama dengan memakan bangkai. Terus pahala kita transfer ke orang tersebut, tetapi orang tua tersebut malah berbalik marah kepada sang anak, sehingga terkadang anak tersebut jadi diam ketika beliau gibah. Anak tersebut harus bagaimana dalam menyikapinya? Ustaz, terima kasih Ustaz sudah membaca pertanyaan saya dan semoga Allah memudahkan Ustaz dalam menjawab. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas adabnya. Hadirin Allah muliakan. La ta'ata li makhlukin fi ma'asyati khaliq. Nabi SAW bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Orang tua itu harus dimuliakan, harus dihormati, harus didengar. Kita harus jadi pendengar yang baik buat orang tua. Tapi kalau sudah masuk ke ghibah, itu maksiat, itu dosa besar, dan itu akan merusak diri kita dan orang tua kita. Akan merusak loh. Dan buka, dan apa teman-teman jamaah sekalian, tadi beliau sudah sampaikan makan bangkai, terus dosanya di, pahalanya ditransfer, atau dosa korbannya ditransfer ke kita. Lalu tadi kita gak membela kehormatan, dan kita akan merusak diri kita. Benar nih, merusak diri kita. Karena Allah yang mengatakan seperti itu, kayak makan bangkai. Orang kalau makan bangkai sehat gak dirinya? Gak sehat. Itu racun yang dimasukin. Itu akan merubah karakter. Ghibah itu akan merubah karakter, merubah sifat, merubah semuanya. Jadi kalau kita sayang sama orang tua kita, harus bagaimana caranya diberhentikan? Dan lihat hadis ini juga kan, nggak boleh, kita nggak boleh biarkan. Alihkan perhatian, ngomongin hal yang lain, yang lebih bermanfaat, lebih baik, lebih positif. Alihkan. Dan kalau ternyata ayah atau ibu kita mulai duluan, berarti kita harus, kalau ketemu sama ibu, kita harus buka pembicaraan lebih dulu sebelum pembicaraan itu masuk. Apalagi kan kalau sama orang tua, polanya udah kebaca ya. Kita harusnya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala bisa ngebaca ibu kita kapan, atau ayah kita kapan beliau mau gibah, kapan momentumnya seperti apa, suasana seperti apa, dan seterusnya. Nah, sebelum itu terjadi, alihkan ke isu lain. Dan yang terpenting, doa sama Allah, doain orang tua biar enggak melakukan dosa yang sangat besar ini. Allah taala bisa mungkin itu. Dan semoga sang anak diberikan taufik oleh Allah untuk bisa memperjuangkan ini demi juga orang tuanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ilaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Semoga Allah memberkahi ustaz, keluarga, tim dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Imam Al-Imam Ibnu Jamaah dan orang-orang yang mereka sayangi. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita dan merahmati penanya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Afan, ana ingin tanya, jika seseorang menceritakan tentang masalah atau kekurangan temannya terhadap pihak lain dalam rangka memberikan kabar atau mengambil ibrah, namun teman yang diceritakan tidak tahu apakah termasuk ghibah? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa iyakum. Definisi ghibah yang paling tepat itu langsung dikembalikan ke keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan saudaramu yang kalau dia dengar dia gak suka. engkau menceritakan tentang saudaramu yang kalau dia dengar dia nggak suka. Itu ghibah. Dan ada sahabat nanya, kalau itu fakta gimana? Kalau itu apa namanya benar-benar terjadi gimana? Kalau benar-benar terjadi dan itu fakta, maka Anda baru saja menggibahi dia. Dan kalau itu berita bohong, fake atau hoax, Anda baru saja memfitnah dia, kata Nabi SAW. Jadi kata faqadik tabtah, Anda baru saja menggibahinya. Kalau bohong, faqad bahattah, Anda baru saja memfitnah dia. Jadi itu poinnya. Dan kalau mengambil ibrah, gak usah sebut nama. Tadi di kantor ada begini. Gak usah sebut nama. Jangan sebut identitas. Jadi jangan, kita gak sebut nama, tapi ciri-cirinya kita jelaskan. Saya gak mau sebut nama ya. Jadi ada teman kantor saya, yang pakai kacamata itu loh, yang suka pakai baju dimasukin, yang pakai, ya kamu pernah temu deh, kemarin kamu baru ketemu, yang jam 5 sore itu, ya ketahuan aja sama aja. Jadi identitas jangan disebutkan. Identitas jangan disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi Allah berikan balasan kebaikan seluas-luasnya dan ditempatkan di surga serta diampuni kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustaz, keluarga dan tim selalu Allah jaga di dunia dan di akhirat dan diberikan rahmat dan ampunan yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah berikan rahmat buat seluruh ulama kita dan penanya ini. Ustaz ingin bertanya, jika ada orang yang menggibahi seseorang mukmin lalu kita di sana namun kita tidak membelanya secara langsung, akan tetapi kita mengalihkan perhatian ke hal lain atau kita pergi dari orang yang sedang menggibahi, apakah ini termasuk menolong saudara kita atau tidak ya Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan barakallahu fikum wa iyyakum. Jawabannya wallahu ta'ala misawab. Untuk mendapatkan hadis tadi, hadis yang kita bahas itu manzabba. Zabba itu membela. Jadi membela. Dan jadi membela. Lalu riwayat Abdullah bin Mas'ud, na fa nasara, dia tolong. Itu baru dapat keutamaan di atas. Kecuali kalau kita bela secara langsung, mudaratnya lebih besar. Atau kita gak mampu, maka kita bisa menolong secara tidak langsung. Seperti tadi kita belokkan dan seterusnya. Kalau mudaratnya jauh lebih besar, dan kalau atau kita tidak mampu. Tapi kalau kita mampu, bela, jangan bicarakan orang lain. Ini gak bagus. Setahu saya dia, sepengetahuan saya dia orang baik. Adapun kesalahan saya nggak pernah salah. Saya banyak dosa, kamu juga banyak dosa, semua orang banyak dosa. Dan setiap orang buat kesalahan kita angkat, kita bicarakan. Jadi itu yang terbaik, Allah Taala bisa. Dan bicara baik-baik aja, nggak usah marah-marah, nggak usah emosi juga. Dan kita kan nolong dia juga, biar dia nggak jadikan itu pola dan akan memberatkan dia pada hari kiamat. Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.